إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، الحمد لله kita kembali melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassaru fi Dhaw'il Kitabi was-Sunnah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang hukum-hukum seputar sujud as-sahu. Dan sebelum kita memasuki permasalahan yang kelima, sini ada pertanyaan, apakah ada doa khusus sujud sahwi dan doa di antara duduk dua sahwi? Tidak ada riwayat yang sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang menetapkan zikir khusus ketika seorang melakukan sujud as-sahwi, yakni dua kali sujud as-sahwi yang diantarai dengan duduk di antara dua sujud as-sahwi, sehingga keadaan atau apa yang diucapkan pada saat seorang melakukan sujud as-sahwi keadaannya seperti seorang melakukan sujud di dalam solatnya. Dan ini yang dijelaskan oleh para ulama, di antara mereka An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Sehingga ketika seorang melakukan sujud as-sahwi maka dia membaca seperti bacaan ketika dia melakukan sujud ketika salat. Ya subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, atau zikir-zikir yang lainnya yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula halnya dengan duduk. Ketika seorang duduk di antara dua sujud as-sahwi maka dia seperti keadaannya duduk di antara dua sujud di dalam salat. Sehingga dia membaca Rabbighfirli, Rabbighfirli, seperti halnya dia membaca zikir tersebut ketika dia berada di antara, yakni duduk di antara dua sujud dari sujud-sujud salat yang dia kerjakan. Adapun sebagian yang mengatakan bahwa ketika seorang sujud maka dianjurkan membaca Subhana man la yashu wa la yansa, maka ini tidak ada sama sekali sumbernya dari hadis-hadis yang sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kita memasuki permasalahan yang kelima. Berkata al-muallifu hafizahullahu taala al-mas'alatul khamisah, permasalahan yang kelima, sujudut tilawah, sujud at-tilawah. Yang dimaksud sujud at-tilawah yaitu melakukan sujud ketika seorang membaca ayat-ayat yang disebutkan atau yang disyariatkan pada saat membaca ayat tersebut seorang untuk melakukan sujud. Apakah dia berada di dalam salat atau ketika berada di luar salat. Tatkala dia membaca atau melewati ayat dari ayat-ayat yang disyariatkan untuk sujud pada saat membaca ayat-ayat tersebut yang nanti akan disebutkan tempat-tempat yang disyariatkan seorang melakukan sujud at-tilawah, maka dia pun melakukan sujud. Nah, sujud inilah yang disebut dengan sujud at-tilawah. Masyru'iyyatuhu wa hukmuhu, tentang hukum disyariatkannya dan hukum melakukan sujud at-tilawah. Beliau berkata hafizahullah taala, wa huwa masyru'un 'inda tilawatil ayat allati waradat fiha as-sajadat wastima'uha. Dan melakukan sujud at-tilawah disyariatkan ketika membaca ayat-ayat yang terdapat padanya sujud, yakni perintah untuk melakukan sujud dan pada saat mendengarkannya, wastima'iha. Dalam artian disyariatkan yang melakukan sujud at-tilawah pada saat membaca. Pada saat seseorang membaca ayat di luar salat atau di dalam salat. Demikian pula pada saat dia mendengarkan seseorang membaca ayat yang diperintahkan seorang untuk melakukan sujud. Lalu kemudian apabila yang membaca tersebut melakukan sujud, maka yang menyimaknya, yang mendengarkannya pun disyariatkan untuk melakukan sujud. Qala Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, kana an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqra'u alaina as-surata fiha as-sajdah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membacakan kepada kami surah yang di dalam surah tersebut terdapat sajdah, perintah untuk sujud. Fayasjudu wa nasjudu ma'ahu, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud dan kami sujud bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hatta ma yajida ahaduna mawdian li jabhatih, sehingga karena sempitnya salah seorang dari kami tidak mendapatkan tempat untuk menempatkan dahinya pada saat dia melakukan sujud tersebut. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, menunjukkan disyariatkannya melakukan sujud at-tilawah pada saat seseorang membaca ayat yang di sana diperintahkan sujud, demikian pula pada saat seseorang mendengarkannya. Wa huwa sunnatun 'ala sahih, dan yang sahih dari pendapat para ulama bahwa melakukan sujud tilawah hukumnya sunnah. Ala sahih, ketika beliau mengatakan ala sahih, menurut pendapat yang lebih sahih menunjukkan ada perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama tentang hukum melakukan sujud at-tilawah. Sebab di sana ada di kalangan para ulama, dan itu pendapat yang masyhur dari Al-Hanafiyah, mereka berpendapat wajibnya melakukan sujud at-tilawah ketika membaca ayat yang diperintahkan untuk melakukan sujud. Namun yang sahih berdasarkan dalil-dalil yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sujud tilawah hukumnya sunnah dan tidak wajib. Wa huwa sunnatun 'ala sahih wa laysa biwajibin, dan sujud tilawah hukumnya sunnah menurut pendapat yang sahih dan tidak wajib. Faqad qara'a Zaid bin Thabit 'ala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana Zaid bin Thabit beliau membacakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wan-najmi yani surah an-najm, wan-najmi idza hawa falam yasjud fiha, dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak melakukan sujud. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Sementara di dalam surah An-Najm di sana ada ayat yang diperintahkan untuk melakukan sujud, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan sujud at-tilawah, fadalla ala adamil wujub. Maka ini menunjukkan tidak wajibnya melakukan sujud at-tilawah. Wa yushra'u sujudu at-tilawati fi haqqil qari' wal mustami', dan disyariatkan melakukan sujud tilawah bagi yang membaca, demikian pula bagi yang menyimaknya. Bagi yang membaca dan bagi yang menyimaknya. Yang menyimak maksudnya, yang menyimak seorang membaca ayat tersebut lalu kemudian dia sujud. Adapun menyimak dari radio atau menyimak dari tape atau yang semisalnya, MP3 dan yang semisalnya, maka bagi orang yang mendengarkannya meskipun dia melewati ayat-ayat sajdah, maka tidak dianjurkan untuk melakukan sujud. Namun yang dimaksud adalah ketika seorang menyimak orang yang sedang membaca, lalu kemudian yang membaca ini melakukan sujud. Idza qara'a ayata sajdatin fi sholati aw kharijaha, apabila dia membaca ayat yang di sana diperintahkan sujud di dalam salat atau di luar salat. Di dalam salat atau di luar salat. Sebab sujud tilawah itu tidak ada hubungannya dengan salat. Ya, namun hubungannya ketika seseorang membaca Al-Qur'anul Karim. Ketika dia melewati ayat yang di sana diperintahkan sujud maka dia pun disyariatkan untuk sujud. Li fi'lihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dalik indama kana yaqra'u sajadah. Disebabkan karena perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau membaca ayat yang di sana diperintahkan sujud. Wa li sujudi sahabati ma'ahu, dan berdasarkan dalil sujudnya para sahabat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam kama marra fi hadits Ibnu Umar, sebagaimana yang telah lalu dalam hadits Ibnu Umar, fayasjudu wa nasjudu ma'ah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud dan kami pun sujud bersama beliau. Wa dalilu ala mashru'iyyatihi fi shalah, adapun dalil tentang disyariatkan yang melakukan sujud tilawah di dalam salat, ma rawahu al-Bukhari wa Muslim an Abi Rafi'in qala, berdasarkan riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Rafi', beliau mengatakan sallaitu ma'a Abi Hurairah al-Atamah, aku salat bersama Abu Hurairah salat al-Atamah. Al-Atamah yang dimaksud salatul Isya, di antara nama salat al-Isya adalah al-Atamah. Aku salat bersama Abu Hurairah salat al-Atamah, yaitu salatul Isya. Faqara'a, lalu kemudian Abu Hurairah membaca idza as-sama'un syaqqat, idza as-sama'un syaqqat, fasajada, lalu beliau pun sujud, karena al-insyiqaq termasuk di antara surah yang di dalamnya diperintahkan untuk melakukan sujud. Faqultu ma hadhihi, lalu aku pun mengatakan ada apa dengan sujud ini? Yakni sujud apa ini? Ya, sujud apa ini? Qala, kata Abu Hurairah, sajadtu biha khalfa Abil Qasim sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aku sujud dengan sujud tersebut di belakangnya Abul Qasim, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fala azalu asjudu fiha hatta alqah. Maka aku senantiasa melakukan sujud pada saat membaca surah ini hingga aku bertemu Allah Subhanahu wa taala. Yani sampai beliau meninggal, beliau senantiasa setiap kali membaca suratul Insyiqaq, beliau tidak meninggalkan untuk melakukan sujud tilawah karena beliau mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Sampai di sini insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.